Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Assalamu alaikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Salatatul Usul karya al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dengan membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa muallif memulai kitabnya dengan menyebutkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita sebutkan kemarin dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah Rasul yang menunjukkan disyariatkannya bagi kita untuk memulai segala perkara dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan basmalah untuk tabarruk, untuk mencari barakah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan namanya bismillah. Baik itu ketika kita menulis sebuah risalah dan juga dipraktekkan oleh para ulama kita ketika mereka menulis kitab-kitab, mereka memulai penulisan kitabnya tersebut dengan menyebutkan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dalam amalan-amalan yang lain, misalnya masuk ke rumah, membuka pintu, kita ucapkan basmalah. Menutup pintu juga demikian. Nah, kita ucapkan basmalah. Salah satu faedahnya ketika kita masuk rumah, membuka pintu dengan mengucapkan basmalah, asyaitan akan terhalang untuk masuk ke dalam rumah. Begitu juga ketika menutup pintu, kita ucapkan basmalah. Hal ini akan menghalangi syaitan untuk memasuki rumah kita. Jadi huruf ba di dalam basmalah, dalam bismillah, huruf ba tersebut memiliki makna apa? Isti'anah. Memiliki makna al-isti'anah, yaitu memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan namanya. Baik, kita lanjutkan penjelasan syarih masih terkait basmalah ini. Jadi takdirul kalam, ketika kita mengucapkan basmalah, bismillah, ada kalimat yang mahdhufah, ada fi'il yang mahdhuf, dan itu ditakdirkan, fi'il tersebut diperkirakan sesuai dengan kondisi yang sesuai, yang cocok. Misalnya kita sedang menulis, kita mengucapkan basmalah, maka maknanya adalah bismillahi aktub, dengan menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menulis, dan sebagainya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata rahimahullah, wa qaddarnahu munasiban li'annahu adal 'alal murad. Wa qaddarnahu munasiban li'annahu adal alal murad, dan kita mentakdirkannya munasiban, yaitu munasiban lil maqam, dan kita takdirkan fi'il tersebut munasiban sesuai dengan kondisi yang kita berada padanya, baik itu menulis ya, atau sebagainya, perbuatan-perbuatan yang lain, karena hal itu lebih menunjukkan dari maksud kita ya. Walau qulna matalan indama nurid an naqra kitaban bismillah nabtadi, seandainya kita sedang memulai untuk membaca sebuah kitab ya, akan membaca sebuah kitab dan kita mengucapkan bismillah ya. Kalau kita takdirkan fiilnya adalah nabtadi ya, dengan menyebut nama Allah aku memulai ya. Nabtadi dari kata ibtada'a yabtadi'u ya. Nabtadi'u artinya kami memulai atau kita memulai ya. Kalau kita takdirkan fiilnya, kata kerjanya dengan nabtadi ya, maka ma yudra bimadha nabtadi, tidak diketahui maknanya, memulai apa maksudnya ya, tidak diketahui. Sehingga yang lebih tepat ya, adalah dengan mentakdirkannya dengan fi'il atau kata kerja yang sesuai dengan kondisi kita ya, yaitu walakin bismillahi aqra, ini yang lebih tepat ya, takdir yang lebih tepat, bismillahi aqra, dengan menyebut nama Allah aku membaca ya. Bukan dengan menyebut nama Allah aku memulai. Memulai apa masih belum jelas, bisa dipahami ya, ini maksud beliau. Sehingga harus ditakdirkan fi'il atau kata kerja yang sesuai dengan kondisi tersebut. Dengan menyebut nama Allah aku membaca. Yakunu adal 'alal murad alladhi ubtudi'a bihi, yang seperti ini lebih menunjukkan makna yang kita maksudkan, apa yang ingin kita mulai, membaca, menulis atau sebagainya ya. Barakallahu fiik. Ini ya, penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin terkait dengan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim dan maknanya. Kemudian kita lanjutkan ya, masih bismillah, masih ucapan atau lafaz basmalah. Sekarang kita beranjak masuk ke penjelasan lafaz Allah. Lafaz lafzul jalalah ya, lafaz Allah. Berkata syarih rahimahullah, Allahu 'alamun 'alal bari jalla wa 'ala. Lafaz Allah adalah 'alam, nama bagi alal bari, nama bagi zat yang mencipta alam semesta ini, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'ul asma', dan lafzul jalalah, lafaz Allah adalah nama Allah yang diikuti oleh seluruh nama-nama Allah. Jadi nama Allah yang paling pokok ya, dan nama-nama Allah yang lain mengikuti nama Allah lafzul jalalah tersebut ya. Hatta innahu fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat ya. Di dalam ayat ini lafaz Allah, lafzul jalalah diletakkan setelah nama Allah Al-Aziz Al-Hamid ya. Coba perhatikan bunyi firman Allah ini ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi ya. Yang ada syarahnya bisa dilihat ya. Syahidnya adalah pada penggalan ayat bi'idni rabbihim ila siratil aziz. Siratil azizil hamid, baru disebutkan lafaz Allah. Al-aziz, al-hamid, ini nama Allah. Dua nama dari nama-nama Allah. Baru kemudian disebutkan lafaz Allah. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Maka kita katakan, ya, penjelasan kenapa lafzul jalalah kok diakhirkan, ya, lebih dikedepankan al-aziz dan al-hamid, baru kemudian disebutkan lafaz Allah, ya. Apakah kemudian maknanya berarti lafaz Allah itu mengikuti nama Allah yang Al-Aziz dan Al-Hamid, atau bagaimana? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, la naqul inna lafzul jalalah Allah sifatun. Kita tidak mengatakan bahwasanya lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah, sifat. Bal naqul, maksudnya sifat bagi nama Allah Al-Aziz. Nah, bukan demikian. Bal naqul hiya adfu bayanin. Mungkin yang pernah belajar nahwu paham apa itu adfu bayan. Yang belum pernah, kita jelaskan singkat tentang adfu bayan. Makna adfu bayan adalah ma yu'ta li kashfil murad. Ma yu'ta li kashfil murad. Misalnya kita mengatakan, ya, ada seorang datang, ya, misalnya siapa? Abu Said misalnya, ya. Namanya siapa? Salman. Salman kunyahnya Abu Said. Ketika beliau datang, kita katakan ja'a Abu Saidin Salman. Telah datang Abu Said Salman. Maka lafaz Salman di sini disebut sebagai adfu bayan. Ma yu'ta li kashfil murad, untuk menjelaskan siapa Abu Said yang dimaksud. Ya, untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Abu Said itu, ya. Karena mungkin Abu Said banyak, ya. Ja'a Abu Said, telah datang Abu Said. Siapa Abu Said yang dimaksud? Salman. Ya, bisa dipahami? Maka Salman di sini disebut sebagai adfu bayan. Mafhum? Nah, begitulah lafzul jalalah. Lafaz Allah dalam ayat ini bukan sifat bagi Al-Aziz, tapi dia adalah adfu bayan, yang menjelaskan siapa Al-Aziz yang dimaksud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal naqul, maka yang kita katakan adalah hiya adfu bayanin. Lafaz Allah di situ adalah menduduki posisi adfu bayan, li'alla yakuna lafzul jalalah tabi'an tabi'atan na'ti lil man'ud. Sehingga jangan sampai kita katakan bahasanya lafzul jalalah di sini diposisikan sebagai tabi' yang mengikuti, ya, sebagaimana pengikutannya na'at man'ud. Ya, sekali lagi ini istilah-istilah dalam ilmu nahwu, ya. Yang pernah belajar ilmu nahwu mungkin insyaallah bisa paham, ya. Na'at man'ud, yaitu na'at sifat, man'ud yang disifati. Jadi bukan berarti maknanya Al-Aziz di sini yang disifati lafzul jalalah sebagai man'ud. Terbalik, ya. Bukan Al-Aziz adalah man'ud yang disifati dan lafzul jalalah sebagai na'at, bukan demikian. Tapi lafzul jalalah di sini diposisikan sebagai adfu bayan, untuk menjelaskan siapa Al-Aziz yang dimaksud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kita lanjutkan lafaz Ar-Rahman. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman qala syarih rahimahullahu ta'ala, ismun minal asma' al-muhtassah billahi azza wa jal, la yutlaq ala ghairihi. Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, la yutlaq ala ghairihi, tidak boleh diberikan nama ini ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khusus hanya bagi Allah tabaraka wa taala. Naam. Warrahman ma'nahu al-muttasif birrahmah al-wasi'ah. Makna dari nama Allah Ar-Rahman maknanya adalah al-muttasif birrahmah al-wasi'ah, yang disifati dengan rahmat yang maha luas. Ini makna dari Ar-Rahman. Jadi apa makna Ar-Rahman? Yaitu zat yang disifati dengan rahmat yang maha luas. Nah. Sebelum kita lanjutkan, ya penting, pada penjelasan beliau tentang lafzul jalalah tadi, ya Allah alamun alal bari jalla wa ala wa huwal ism alladhi tatba'uhu jami'ul asma, ya lafzul jalalah adalah nama Allah yang pokok, ya yang mana nama-nama Allah yang lain mengikutinya, sehingga tidak boleh kita katakan Ar-Rahim Allah, Ar-Rahman Allah, ya tidak demikian. Yang enam, bahkan nama-nama Allah yang lain diidofahkan, disandarkan kepada lafzul jalalah ini, sehingga kita katakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak kita katakan Ar-Rahim Ar-Rahman Allah, ya demikian. Sehingga kita katakan ya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama-nama dari nama-nama Allah, atau yang lain misalnya Al-Aziz Al-Hamid Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Khaliq adalah nama-nama di antara nama-nama Allah. Tidak kita katakan Allah adalah nama dari Ar-Rahman. Paham ya? Allah adalah nama dari Ar-Rahim, bukan demikian ya. Yang benar adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama dari nama-nama Allah, karena Allah lah nama Allah yang pokok ya. Lafzul Jalalah adalah nama yang pokok, yang mana nama-nama Allah yang lain mengikutinya. Nah, kita lanjutkan berikutnya Ar-Rahim ya. Lafaz Ar-Rahim di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah yutlaq 'ala Allahi 'azza wa jal wa 'ala ghairihi. Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim yutlaq 'ala Allah, diberikan kepada Allah dan wa 'ala ghairihi, dan selain Allah pun boleh disifati dengan nama ini ya, dinamai dengan nama Ar-Rahim ya, tanpa alif lam sebagai sifat ya. Sehingga berbeda, kalau Ar-Rahman tadi khusus hanya bagi Allah, adapun Ar-Rahim boleh diberikan kepada selain Allah, maksudnya sifat Rahim ya. Wa ma'nahu dzurrahmah alwasilah, makna dari Ar-Rahim ya, yang merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah, maknanya adalah dzurrahmah alwasilah, yang memiliki rahmat yang sampai, yang memiliki rahmat yang sampai, yang tersambung ya. Farrahman dzurrahmah alwasiah, Ar-Rahman maknanya yang memiliki rahmat yang maha luas. War-Rahim dzurrahmah alwasilah, adapun Rahim maknanya adalah zat yang memiliki rahmat yang wasilah, yang sampai dan tersambung. Faidha jumi'a saral murad birrahim, jika dua nama ini bergabung pada satu tempat ya, dikumpulkan pada satu tempat dalam satu konteks ya, disebutkan Ar-Rahman, disebutkan pula Ar-Rahim, maka makna Ar-Rahim adalah al-musil rahmatahu ila man yasha min ibadihi. jika nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dikumpulkan dalam satu konteks, maka makna Ar-Rahim adalah Al-Musil Rahmatahu ila may yasha' min ibadihi, yaitu zat yang menyampaikan rahmatnya, menyambungkan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ini makna Ar-Rahim. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Dia, Allah, mengadab siapa saja yang dia kehendaki dan merahmati siapa saja yang dia kehendaki. Ya, ini adalah makna Ar-Rahim, yaitu yang memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Mafhum? Nah, dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullahu ta'ala tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, ya, berlaku padanya kaidah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berlaku padanya kaidah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika dua nama Allah ini terkumpul dalam satu konteks, maka maknanya berbeda. Ya, jika nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dikumpulkan dalam satu konteks, ya, maka makna Ar-Rahman tadi apa? Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang maha luas. Dan Ar-Rahim dimaknai dengan Dzur-Rahmah Al-Wasilah, zat yang memiliki rahmat yang sampai dan tersambung. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Adapun jika dua nama ini disebutkan secara sendiri, ya, Ar-Rahman disebutkan sendirian dalam satu konteks, ya, dan Ar-Rahim disebutkan sendirian dalam satu konteks, ya, tanpa disebutkan yang lain, maka maknanya ijtama'a, maknanya sama maksudnya, ya, yaitu zat yang memiliki rahmat yang maha luas dan dia menyampaikan rahmat tersebut kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ini, ya, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sebagian kitabnya. Ya. Nah, faidah ini anda dapatkan dari Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah ta'ala. Nah, kita lanjutkan sedikit, ya. Qala al-Matin rahimahullah, berkata penulis matan yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita ta'allumu arba'i masail, untuk mempelajari empat permasalahan berikut ini. Dan makna perkataan beliau yajibu alaina, wajib bagi kita, maksudnya adalah wujuban ainian, fardu ain, ya. Karena al-wujub di dalam syariat ada dua macam, yang sifatnya fardu kifayah atau wujub kifai, fardu kifayah atau fardu ain. Kalau fardu kifayah adalah suatu hukum, ya, yang mana jika hukum tersebut, perkara tersebut sudah ada yang melakukannya pada sebagian umat, ya, maka saqata 'anil baqin, maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Misalnya perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini wajibnya wajib kifai, ya. Kalau sudah ada sebagian orang yang menegakkannya, maka gugur bagi sebagian yang lain, ya. Adapun fardu ain adalah wajib bagi setiap individu muslim, ya. Semua individu muslim terkenai kewajiban ini, tidak terkecuali, ya. Maka kata perkataan Asy-Syaikh di sini yajibu alaina kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban yang sifatnya aini, ya, yang wajib bagi setiap individu muslim. Yaitu apa? Mempelajari empat perkara berikut ini. Wajibnya wajib ain. Setiap muslim harus mempelajarinya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu i'lam. Perkataan penulis matan i'lam. I'lam adalah fi'il amr. Kata kerja perintah. Yang mana kalimat i'lam ini, lafadz i'lam ini kalimatun yu'tabiha litambih. Fi'il amr yang disebutkan untuk menunjukkan bahwasanya perkara yang akan disebutkan setelahnya adalah perkara yang penting. Ya. Ini makna kalimat i'lam. Ketahuilah, ya. Dan al-ilm yang dimaksud di sini, ya, i'lam itu dari berasal dari ilm, ya, ilmu. Makna dari ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ketahuilah, ilmuilah. Dan ilmu yang dimaksud, makna dari ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan tentang suatu perkara sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Ini makna dari ilmu. Kalau kita ditanya apa sih makna ilmu? Ilmu maknanya adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan kita tentang suatu perkara sesuai dengan kenyataannya, ya, dengan pengetahuan yang pasti. Itulah yang disebut dengan ilmu. Ya, itulah yang disebut dengan ilmu. Ada faidah disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni rahimahullahu ahfidhullahu ta'ala. Untuk ta'rif atau definisi ilmu ini yang lebih tepatnya adalah bukan idrakus syai', tapi yang lebih tepat adalah idrakul amr. Idrakul amr atau idrakul maqsud, ya. Idrakul amr atau idrakul maqsud, ya. Sehingga yang lebih tepat ta'rif atau definisi dari ilmu adalah idrakul amr ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Nah. Karena asy-syai', lafaz syai' di dalam syariat, ya. Lafaz asy-syai' di dalam syariat itu tidak ditujukan kecuali pada perkara-perkara yang ada, ya. Perkara-perkara yang mawujud, ya. Adapun perkara-perkara yang ma'dum, yang tidak ada, maka tidak boleh disebut dengan asy-syai'. Nah, adapun lafaz al-amr itu lebih umum, mencakup perkara-perkara yang ada, yang mawujud, dan perkara-perkara yang ma'dum, yang tidak ada. Nah, sehingga yang lebih tepatnya, na'am, definisi dari ilmu adalah idrakul amr ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan kita tentang suatu perkara yang sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Mungkin sampai di sini kajian kita kali ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang mendatang. Yarhamukum. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Nah, fadal, Aba Aisyah. Tetap tidak boleh, karena itu khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahman. Contohnya namanya Rahman. Contohnya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman boleh. Abdurrahman, hamba Rahman. Yang enggak boleh dikasih nama Rahman. Nah, gitu enggak boleh. Kalau Abdurrahman boleh. Jadi manggilnya jangan Man Rahman, jangan. Enggak boleh manggil seperti itu. Panggilnya ya Abdurrahman. Abdurrahman atau Du Abdu. Nah, gitu. Jangan dipanggil belakangnya. Yang seperti itu tidak boleh. Dan ini kita kiaskan pada nama-nama yang lain, misalnya Abdul Latif, Abdul Aziz, ya. Nah, atau nama-nama Allah yang lain, ya. Abdullah apalagi, ya. Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, Kalau kita manggil, jangan pakai Tif Latif, Ziz Aziz, Zak Rozak, tidak boleh. Lik Holik, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kita panggil dengan, kalau ingin menyingkat, panggil depannya. Du Abdu. Itu kan kebiasaannya orang Indonesia ya. Manggil disingkat-singkat. Ya. Kalau orang Arab tidak ada yang pernah manggil seperti itu. Tidak pernah kita jumpai orang Arab ya. Terkhusus ketika di Yaman ya, tidak pernah manggil saudaranya yang namanya Abdurrahman, Abdul Khalik, Abdul Razak, dipanggil dengan Zak Razak, tidak ada, dipanggil lengkap namanya, Ya Abdul Razak, Ya Abdul Latif, Ya Abdul Aziz, seperti itu. Sehingga kita kebiasaannya orang Indonesia menyingkat-nyingkat nama, maka kalau kita menjumpai nama-nama seperti itu, jangan diambil belakangnya, tapi diambil depannya. Nah, bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum. Mungkin kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.